juta dua mata, namun tiada melihat, tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Besaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Ah. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta hatinya, yang tuli kesombongannya. Besaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Oh.